Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah, alhamdulillah dalam kemuliaan panjenengan sedaya kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita kesempatan, kekuatan dan pertolongan sehingga kita bisa hadir di dalam majelis yang indah awalnya malam hari ini, dan insyaallah setiap Ahad pada maghrib, Ahad pertama dan Ahad ketiga kita akan ngaji bareng, dan ngajinya ngaji kitab. Sementara panjenengan boten betul kitab, boten napa-napa. Nanti kalau memang ada kesempatan bisa diberikan kitabnya, tapi yang terjemahan kasih dari boten kitab yang Arab Cok dan Arab Kafir, kitab kuning, kitab gun. Mudah-mudahan karena sebab duduk kita dalam majlis yang mulia ini akan menjadi wasilah Allah memuliakan diri kita di hadapan. Amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita yang sedikit ini maslahat, manfaat fiddin wa dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kitab yang akan kita kaji itu adalah kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Apunten kalau ingin tulisi Al-Habsi ya, Al-Haddad. Al-Haddad ini yang punya roti, roti Al-Haddad. Yang punya roti. Kitab ini masyhur, terkenal di dunia pesantren. Jadi ini kitabnya judulnya Nasihatul Diniyah, nasihat-nasihat agama, yang di dalamnya fihrisnya isinya banyak mengupas masalah-masalah tauhid, masalah-masalah bagaimana ifradul haq, nyuwijake Gusti Allah atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal dalam setiap keadaan dimanapun kita berada, sehingga kita tidak lepas bahwa kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak mau ngene iki dengan teman-teman Zoni ini, nek wayahe enak lali Gusti, lali Gusti panjenengan rumangsane nek pas bayang ibadah iki mumpung wayahe enak apa wayahe masyarakat e bayang-bayang Gusti Allah ketika tambah butuh toh ngene iki wayahe mari masyarakat mari numpang. Inilah kita. Nah, tauhid ini ilmu bagaimana selalu kita bawa Allah kemana saja kita berada dalam kondisi apa saja. Mudah-mudahan ini bisa meletakkan dasar walaupun merembes titik-titik gak koyok salafun as-salih, apalagi para sahabat yang caranya mengesahkan Allah itu luar biasa. Tetapi di konteks kekinian zaman kita ini mudah-mudahan masih ada manfaatnya. Manfaatnya untuk selalu, dan mudah-mudahan Allah jaga ini dan Allah akhirkan hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua ini sumbernya adalah dari beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteteskan kepada para sahabat, kemudian para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, kemudian tabi'in mengajarkan tabi'in tabi'in, kemudian sampai guru-guru salaf kita, orang-orang terdahulu sampai kepada kita. Saya punya guru, guru saya punya guru, diajari oleh gurunya lagi, oleh gurunya lagi tersambung, dan saat ini saya mengulang panjenengan dan panjenengan belajar kepada saya, walaupun saya tidak Jangan dianggap bahwa yang ulang ini begitu sempurnanya, tidak. Sama-sama kita belajar. Inilah ta'limul muta'allim. Belajar mengajar dan berharap bahwa Allah tambahkan ilmu agama kepada kita semuanya. Kita awali bahwa mukaddimah daripada kitab ini. Kitab ini dikarang oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang masanya ketika beliau di Haramain atau di Masjidil Haram beliau belajar itu bareng dengan Syekhona Khalil. Syekhona Khalil berkata, ini satu angkatan beliau. Beliau dari Yaman, tapi belajar pernah di Mekah di Masjidil Haram, diajar oleh Syekh-Syekh besar di sana. Akhirnya kemudian kitab ini pun disyarah oleh Habib atau Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang punya pondok di Rusaifah, Mekah. Nah, untuk mengharap keberkahan kitab yang sangat luar biasa ini, nanti mengawali ini saya selalu setiap awal ngaji itu selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif, berkata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini, dengan langsung sebut amin. Kata ya? Monggo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala anhu, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut Allah ta'ala ar-Rahman, zat kang maha pemurah, tegese welas asih, ar-Rahim lan maha penyayang banget welas asih. Wala haula wala quwata illa billah, wala haula lan ora ono daya. Daya iku sumingkir saking maksiat. Wala quwata lan ora ono kekuatan, ora ono kekuatan nglakoni ibadah illa billahil aliyil azim, angin kelawan pitulungane Allah Subhanahu wa ta'ala al-ali kan luhur al-adini kan aku. Kalau wajah disik, kalau dibilang ngeten caranya, okay, saya baca. Ini ada yang gak ngerti bahasa Jawa? Banyak. Ada saja ya. Tapi saya diajari guru saya modelnya seperti ini. Jadi saya baca, nanti saya terangkan. Subhanaka la ilma lana, subhanaka maha suci. Panjenengan ya Allah, la ilma lana, la ilma lana, ora ono ilmu, ora ono ilmu iku maujud lana kedui kita illa ma'alam dana angin ma'alam dana ma barang alam dana kan sampun mulang panjenengan datang kita inna kasubuni panjenengan ya Allah anta yaitu Allah al-alimu adzatkan maha tahu al-hakimu kan waspada. Sangat ini yang rong hadis ini ya, hanya dua hadis. Nanti hadis selanjutnya jadi gak perlu kemudian kita kembali lagi, jadi langsung terus. Pengarang kitab ini memulai kitabnya karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ada Allah di dalamnya, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kalau kita lihat bahwa Allah disebut kemudian Rahman, Rahim, ini gandengannya adalah hampir semua ayat atau surat Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena baris ucapan basmalah ini adalah merupakan menjadi isyarat. Kalau orang itu paham Bismillahirrahmanirrahim berarti paham Gusti Allah, paham Ar-Rahman, paham Ar-Rahim. Mana? Gusti Allah ini wujud. Allah itu wujud, artinya itu ada. Wujud itu ada. Lah anane Gusti Allah iku sadurunge anane sebarang kali. Jadi jagat iki sing wong liwane wong liwane wong ono apa Gusti Allah sampun wonten. Nah, sebarang kali iki sing gawe sing nyiptakno Gusti Allah. Jadi keberadaan Allah kalau ditanya adanya Allah itu buktinya apa? Buktinya adalah cinta. Nek tengah jengkul niki wonten lemper. Sing gawe lemper karo lempere dijian budi. Sing gawe lemper. Anane lemper krono sing gawe. Ngaten. Lah kalau seseorang itu yang menciptakan pasti dia adalah yang memiliki, yang memiliki. Nek ditakon iki lemper sapa sampai digawe iku lemper lemperku ya. Nah kalau yang memiliki pasti yang menguasai. Ngerti nggih? Saya pelan-pelan. Yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai. Kalau sudah dikuasai Allah dan yang mengatur semua yang diciptakan dan dimilikinya dengan pengaturan yang sempurna, tidak ada pengaturan yang melebihi sempurnanya bagaimana Allah mengatur kita. Bon. Berarti yang nonton hakikat, hakikat ini mati, bahasanya bahasa hati. Sembarang kali ini simbol-simbol niku ati. Ini waktu mansal niku lepas. Tidak boleh lepas. Tapi lisan secara syariat maka itu oleh ngaku-ngaku. Lisan boleh ngaku-ngaku. Kalau tadi hakikatnya sembarang kali niku sing duwe niku sing Allah, tapi lisan diperbolehkan ngaku-ngaku. Maka nek ditakon, niku montore sapa? Mantapku, lisan ngaku-ngaku, tapi artinya kudu tetap dijogo. Iku sing duwe Gusti Allah. Ampun diwali. Iku motore sapa sampeyan jawab motor Gusti Allah. Iku omahe sapa? Omahe Gusti. Mula ditakoni, iku bojone sapa? Itu hakikat, tidak boleh keluar dari yang harus dipelihara adalah hatinya. Jadi kita ini gak ikut punya semuanya ini. Maka bahasa yang sering kita terima sebarang kali ini mumpiti-piti kalau besi piti-piti kalau besi apa. Ini panjenengan yang saya orang baik. Ada orang titip barang ke tempat ini amin rakut. Amin rakut ini. Ya. Ketika dipelihara suwe-suwe panjenengan ada rasa sayang teritresnani, ada rasa cintanya. Tiba-tiba sini tipi teko. Aku biarlah titip barangan awakmu. Ini saya aku mulainya ambil dulu titipan ini. Pada dengan paling aku ngomong krono memang saya gak melok duit. Nah kira-kira sembarang kali ini dititipi Gusti Allah, panjenengan nyambut gawe. Panjenengan nyambut gawe dititipi Gusti Allah, terus nyambut gawe rugi ngono. Kira-kira susah apa biasa ya? Bisa langsung ucap begini, alhamdulillah re, kita jangan rugi. Memang ketika mendapat musibah syariatnya tetap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sebetulnya hakikatnya semua itu terbaik. Konca ini paling api itu rugi. Nek pun digaibati gak tambah gue api, gue amatmu yang utama ialah kuasa untuk syaitan dan syaitan. Bisa jadi yang kamu inginkan, kamu harapkan, kamu cintai justru menjadikan dirimu lebih buruk. Nah, bisa. Nah, kalau kita ingin nyambut gaya, berhenti nombor, diteruskan. Nah, tapi ini pas rugi, maling menes, aduh, ya Allah, ini rugi. Nah, kalau itu kita pegang di dalam hati kita ini, hakikat atau prinsip bagaimana tauhid itu kita pegang, gak bohong. Simpli itu si Allah itu dijentuk besi sampai nanti kita masjid itu pak sepeda motor ya sampai parkir di mana kok tadi sepeda ini sampai tetap sepeda motor sampai ke mana si nyolong sepeda motor itu sebutannya mari si nyolong sepeda motor sama hakikatnya si nyolong sepeda motor sama Allah. Allah, Allah punya bikin cerita. Kalau kita tetap membawa tauhid, kita tidak bakal kemudian uring-uringan jadinya. Oh, waktu ada motor di Cilani turun lunas, tolong maling bisa. Wakil takok ngolong, takok ngolong, takok ngolong, takok ngolong, rusak. Iya kan? Nah, bagaimana Allah ingin membuat cerita? Ternyata si nyolong sepeda motor itu mau sini maling, sepeda motor itu ditol murah-murahan, paling mudah buat Joni, kon Joni tinggal makan-makan di warung Rondo, Rondo itu beli anak, sekolah itu belum dibayar, ngumpul mangan bareng dengan kon Joni, entek 1 juta, Rondo ini paling mudah, itu aneh alhamdulillah dulu, ibu orang sedih di negeri warung rame, itu 1 juta, jadi nanti SPP mau bayar, Ustaz Dahe dibayar SPP ini tadi senang. Sing susah jenengan, tapi yang dibahagiakan Allah berapa? Banyak. Nah, ini tauhid. Ini tauhid. Jadi jenengan harus sadar betul bahwa Allah itu yang mengatur segala sesuatu dan pengaturan Allah itu yang terbaik karena Allah mempunyai sifat adil dan bijaksana. Allah tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Bahkan ketika Allah yang mempunyai sifat pemberi rezeki kepada kita semuanya, maka pemberi rezeki itu Allah berikan kepada semua makhluk, bukan hanya manusia. Allahul kafi li kulli khawarijil makhluk ala dawam. Allah itu selalu mencukupi seluruh kebutuhannya makhluk terus menerus, gak mau kena lereng seluruh makhluk. Ada nenek punya anak yang masih TK, dan budi TK yang diajarkan oleh para ustadzah itu sangat terkenal, ada cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk hap lalu tangkap. Lagu ini sangat terkenal. Tapi lagu ini penuh dengan muatan tauhid. Allah ciptakan jejak. Allah bertanggung jawab atas kehidupan daripada jejak ini. Maka Allah kirim nyamuk. Allah dekatkan nyamuk itu kepada jejak. Loh, panggungan ini sampai nyanyi karena punya mungkinnya dengan jejak. Ngaduh, kok jika modal di dalam jejak. Logika kita berpikirnya seperti itu. Karena Allah kemudian tanggung jawab atas keberlangsungan hidup jejak ini, maka Allah kirimkan mendekat kepada jejak nyamuk-nyamuk, dan jejak itu makanya nyamuk yang menunggu ya, gemuk-gemuk, putih-putih, nah dia itu makanya sebarang kalir ya, macam-macam di depannya. Nah, seperti itu Pak, jadi hidup ini sudah diatur oleh Allah dengan pola seperti itu. Dan kalaupun kita selalu membawa Allah, maka itu akan membahagiakan diri kita. Jenengan ibadah sholat, janji ini Gusti Allah, nek mau sembahyang, mau ibadah itu bakal diwales, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya walesan ini adalah pahala yang nanti telah akan menghantarkan diri kita mendekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ono wong sing sholat mengkronok ganjaran jadi sembahyang ibadah itu dihitung-hitung no. Jadi Gusti Allah itu sering jadwal alam di kalkulator jamaah itu ikut sembahyang Masjidil Haram ya kan, satu kali di sana sama dengan 100.000 jamaah di sini. Hitung-hitung umroh habis itu 5 hari di Mekah sholat jamaah terus menerus dihitung habis itu aku 5 hari sholat jamaah di Masjidil Haram ini sama dengan sholat jamaah di Masjid Darussalam Uli Lestari ini 312 tahun. Jadi itu cukup ya, boleh umroh. Ada orang yang modelnya begitu ya kan? Ada orang yang ibadah itu modelnya karena takut, takut azab kubur, takut siksa neraka, takut dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Kayak pada kuburan disiksa kalau malaikat kalau sembahyang terpujilah malaikat. Kemudian didatangi mungkar nakir ditanya malu buka dengan diuka. Awak dikasih jawab terpuji karena ceritanya guru-guru kita memang benar. Saking sederhananya, saking guru-guru kita itu menyampaikannya dengan cara seperti itu. Nah, orang yang ibadah karena takut seperti itu, takut kepada neraka itu banyak juga. Tapi ada sedikit orang yang ibadah gak arep-arep surga, yo gak lebih neraka karena cintanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Lo yang ketiga binti konten di tempiaman. Sehingga harap surga pernah ibadah karena harap surga saya ikut menunggu surga dimasukkan oleh Allah ke surga. Yang satu lagi pernah ibadah karena takut neraka, kamu dia akan saya masukkan ke neraka, saya masukkan kamu ke surga. Nah, sehingga ibadah terakhir tadi ahli ibadah yang enggak takut neraka, yang tidak berharap surga, tapi karena cintanya kepada Allah, kamu ibadah karena cinta padamu, maka masuklah surga dan temui aku di sana. Kira-kira dia belum ibadah tadi. Mau dimohon kalau butuh, ya. Tapi yang ini disuruh masuk, temui aku di sana. Nah, ini ke ahli tauhid. Ahli tauhid akan seperti itu. Karena seluruh ibadah kita ini, kalau kita lakukan sepanjang hidup kita ini, ditukarkan dengan tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wonten cekap Bapak Ibu. Wonten cekap. Wonten cerita Bani Israil itu 500 tahun umure manggon wonten dhuwure gunung. Gunung itu di tengah lautan dari kalau manungsa. Ibadah di atas gunung tanpa pernah berhenti sedetik pun munajat kepada Allah. Suwene 500 tahun itu umat Israel itu mulai dodo. Nah, ketika ajalnya sudah dekat, malaikat Jibril itu diutus sekali Gusti Allah dikengkeng maringi tondo isyara alamat itu baik umat Israel ini pada 500 tahun keadaan ini dupa dari Gusti Allah Gusti pulang ini sama ibadah 500 tahun buat nanti lelah sedetik pun untuk tidak mengingat diri, maka masukkan aku ke dalam surga karena pahala ibadah saya yang 500 tahun tanpa ini. Ketika malaikat Jibril alaih sholat wa salam matur datang ke Gusti Allah, apa kata Allah? Oh enggak Jibril, aku memasukkan hambaku ke surga itu karena rahmatku, bukan karena pahala ibadahnya. Kau mengganti kemoni. Kau mengganti. Akhirnya kemudian tetap doanya sama seperti sebelumnya. Minta dimasukkan ke surga karena pahala ibadah 500 tahun tanpa pernah berhenti sedetik pun untuk mengingat kemoni. Akhirnya Allah suruh nimbang nikmat rahmat yang sudah pernah Allah berikan kepada orang itu dengan pahala yang 500 tahun ibadah tanpa henti. pertama ini ganjarannya 5 atas tahun ibadah. Yang dibuat timbang pertama itu 2 bola matang. 2 bola matang. Ternyata antara ganjaran 5 tahun ibadah itu mau kalau nikmat melipat kali ini seabotan nikmat melipat kali ini. Benar. Nah, itulah gambaran yang nyata bahwa ternyata seseorang yang mengandalkan amal ibadahnya bukan mengandalkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan menjadi orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seluruh pahala ibadah kita itu masih enggak cukup apabila ditukar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat-sifat Gusti Allah. Nama-namanya Gusti Allah sing sangat mulus romo yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Terlebih-lebih perbuatan Allah Subhanahu wa taala secara tauhidnya panjenengan sampun landhep. Delok jagat iki gampang sinau tauhid. Iki kauniyah Qur'ane, iki hadise koyo ngene, ternyata kauniyahnya di Arab. Contoh pakai contoh. Panjenengan sumerap tebu. Tebu yang ditanam di sekitar kita. Tebu itu rasanya manis. Panjenengan coba gali bawahnya, kira-kira ono enggak manis-manis sih, banyu sih manis, tanah manis gitu. Enggak ada ya. Itu cara belajar tauhid. Tetapi ketika kita melihat tanaman lombok yang rasanya pedas, bawahnya juga enggak ada pedes-pedesnya. Dan ketika dua tanaman ini kita sandingkan jejer, ya enggak keliru. Lomboknya jadi lagi, tebunya jadi pedes. Lomboknya jadi lagi, enggak keliru. Jadi kalau kita gandengkan kayak gini, jejer ini tebu, ini lombok, tempek. Ini enggak keliru. Lombok tetap pedas, tebu tetap enggak sampai keliru, tebunya jadi pedas, lomboknya jadi manis, lombok. Subhanallah. Ini ternyata Allah mengatur begitu itu luar biasa. Nah, kulungan panjenengan sedoyo ini makhluk, makhluk ketiban dari menungso Bani Adam. Mesti ini nek Gusti Allah niku raja. Awak dhewe iki kawula. Nek ngene iki kita ini hamba. Nek ana raja karo kawula, rasionalnya raja melayani hamba atau hamba melayani raja? Wis, kira-kira awak dhewe iki ngoten apa mboten? Sampeyan nek jaluk-jaluk nang ngopo? Sing ngladeni ngopo? Kalau kayak kertas sakrim putih, panjenengan tulis keinginan sampai mungkin nggak cukup sakrim. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, sampai setor waktu sih luar ini. Sing wujud no keinginan kita itu siapa? Lalu fungsi no keinginannya sang mono, sang masjid itu langsung pakai. Jadi kan betul mikir sibuk banget tuh sih waktu itu. Ya. Sibuk banget mewujudkan keinginan-keinginan kita. Tetapi Allah jawab, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kuasa. Segala sesuatu bagi Allah itu mudah karena Allah wa ma'ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada yang sulit. Sehingga dalam hidup ini untuk mengesakan Allah Subhanahu. Nah, ternyata lafaz Allah ini di dalam lafaz basmalah Allah gandengkan dengan Ar-Rahman. Napa maknanya Ar-Rahman itu? Bahasa terjemahnya bebas, yang maha pemurah atau maha pengasih, yang welas asih gede banget marang seluruh hamba. Ketika kita dengar Ar-Rahman itu adalah mutlakun ni'mat, nikmat yang mutlak yang Allah berikan kepada minjani ilmahullah. Gak peduli wong iku Islam, gak peduli wong iku kafir, gak peduli wong iku ahli ibadah, gak peduli wong iku badir, tetap dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dibandingi contohnya oksigen. Oksigen ini mudah dilihat. Bahkan kafir tetap oleh bagian oksigennya. Apa? Oksigen tidak diberikan oleh Allah. Ya oksigen kontekonan wong sing mukmin dong. Sing gak mukmin sing gak membayar kalau gak terpokok. Mungkin ternyata Allah sinari bumi ini dengan matahari. Matahari pun gak pilih-pilih. Matahari menyinari seluruh apa yang ada di bawahnya, yaitu di bumi, dan gak pilih-pilih. Wong Islam mukti pakaiannya jadi panasi kalau seminggu. Wong kafir ngepe seminggu ya panas. Dan Allah cukupi kebutuhan kita. Wong kafir nek nyambut gaya dikai pangan, wong Islam yang dikai pangan. Bahasanya itu cukup Bapak Ibu. Jaminan Allah ketika hidup, Allah itu mencukupi kebutuhan kita. Namun untuk ini ngarani Allah, kepingin ini Allah, gak kepingin cukup, tapi kepingin lebih, kepingin yang berlimpah. Ini sih masalah. Nek kepingin fadlnya Gusti Allah, rahmatnya Gusti Allah dalam bentuk rahmat yang wakil, maka ada syaratnya. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata syaratnya harus takwa kepada Allah Subhanahu. Seluruh perintah yang Gusti Allah dijalankan, seluruh larangan Allah dijauhi. Itu syarat rezeki gede. Tapi kalau kita biasa saja, maka Allah hanya cukup mencukupi. Nah, jadi rahmat di sini itu maknanya nikmat yang mutlak yang Allah berikan kepada seluruh makhluk tanpa pandang bulu, tanpa pandang. Nah, tapi rahim boten. Kalau rahim itu nikmat yang mutlak yang hanya Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Kalau kalian gimana? Rahim itu adalah nikmat yang mutlak yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi nikmat niku dibagi telu. Nikmat cilik niku dunia sak isine iki cilik. Jadi harta kita itu kecil, Pak. Nikmat yang kecil, nikmat yang besar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan alhamdulillah awak ini kecil dan teknol ditetapkan karena Gusti Allah dan Tuhan Islam. Terus ya, apa ini Islam, kaya Islam akhirnya lahir biadani. Lahir biadani dan akhirnya kita jadi orang Islam turunan. Nah, nikmat yang sempurna itu adalah kelak ketika Allah sediakan dan masukkan ke dalam surganya dan terbebas dari api neraka. Itu nikmat yang sempurna. Mintala min ni'matin dukunul jannah ya wan najata min an-nar. Jadi kita masuk surga dan selamat dari api neraka. Mboten terus keyakinan. Jadi ada dua nih wong kafir niku wonten dinten kiamat. Niku usul dhateng Gusti Allah. Usul napa Gusti? Kula usul. Usul napa panjenengan bangsulaken kula malih menuju sedinten mawon. Sehari saja kembalikan kami ke bumi, biar kami bisa beribadah kepadamu, biar kami bisa mengeluarkan seluruh harta kami untuk fisabilillah, ya, dan lain-lain untuk menghamba kepadamu. Jadi di Gusti Allah kasep, ya, kapan nanti aku utus nabiku untuk memberi peringatan, kamu nggak mau dengar? Aku bawakan nabiku kitab suci, kamu juga mendustakannya. Dan saya ingin awamu jauh di badan yang bumi. Apa kata Allah? Seandainya bumi itu terbuat dari emas, timur, utara, barat, selatan, itu kompak emas, kemudian engkau tukarkan dengan hidayah iman yang sudah aku berikan kepada hamba-hambaku yang aku pilih, maka emas penuh bumi itu pun belum cukup ditukarkan dengan iman. Nah, jadi iman itu jangan sampai iman ini kemudian digadaikan. Jangan sampai digadaikan dengan apa? Digadaikan dengan masalah biasanya. Karena kalau duit awal loro, orang BPJS, orang di obatnya sih akan dibuku. Pas kan kalau duit, terus orang sering nawani sini yang duit anak-an, sampai terima kan? Halo, ini namanya menggadaikan iman. Iman yang mahal itu dengan gadaikan dengan nilai yang sangat murah. Contoh balik. Hanya dengan dia anak lulus sarjana, tiba-tiba ada pendaftaran calon pegawai negeri sipil, daftarlah CPNS itu di Parani Umpok. Ya, nah, anak sampai yang ingin melebu jadi pegawai negeri, ini dinas pendidikan itu 1,5 juta sampai bayar kamu. Bebas malah, fawwah hidas. sembarang kalian itu yang buatan panjenengan awali kelawan ucap bismillahirrahmanirrahim, maka itu butuh kodidun barokah, didik barokah, kata tak berkah. Kira-kira kan, apa yang makan? Akhir hal ini apa? Akhir ini ya, biasakan diri membaca ini, mau naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim, mau bertemu subhanallah di sakoralana wa maqna la mu'minin wa inna lahu wa inna rabbina la mu'minun bismillah tawakkaltu Allah ta'ala wa wajadna min ba'dil alimin. Ini berkah semua. Dan akhirnya kemudian orang yang membiasakan ini mendapatkan rahmatnya Allah, bentuknya Allah, penjagaan Allah. Enten ilustrasinya, sampai numpak sepeda motor di jalan raya, jalan apa ini, jalan Cemengkalang sampai Jati, sampai Gorniko-ni, Pahlawan itu truk sampun berdiri-diri, apa tidak nanti penjagaan Allah yang diutus adalah malaikat. Jadi kan numpak sepeda motor itu bismillah. Allah utus malaikat untuk menjaga kita. Karena apa? Jenengan sudah menyebut Allah Rahman Rahim. Allah Rahman Rahim. Jadi di situ malaikat yang diperintahkan itu membuat balikan kembali. Karena kuat sepeda motor. Gugurinya Allah supir trailer ngantuk. Bunyi jenengan ini. Nah yang kerja datang ke sopir trailer itu bukan kita, karena kita nggak tahu itu ada di belakang kita dan itu pasti bahaya. Nah kata dia, malaikat ini terbang, mana sih ngantuk sih? Awak dewi itu sih jokowi kongarbi, ngarbi. Macam mana tuh siapa? Lewat tahun ini sih, buat tutup mari lewat ini ngantuk apa kok? memberikan perhiasan istrinya, tapi istrinya yang soleha itu punya kebiasaan membaca basmalah ini. Mau masak bismillah, aku bawa bismillah, ya setriko bismillah, duduk bismillah, berdiri bismillah, anakku lihat sembarangan itu bismillah. Begitu dikasih alhamdulillah, ditaruhnya di lemari bismillah, ditaruh kotaknya perhiasan itu. Nah, tanpa sepengetahuan istri tiba-tiba kotak ini dijumpuk lalu bujuni cuma yang besok narani, ya nek mas-masa nyentak rumah menengu buat nek no supaya ada alasan untuk menikah. Ketika suatu hari ditanyakan pendidik, mak, mas-masa cinta rumah menengu ini dijumpul, oh tak nek kata mani saya jumpul nanti menengu. Begitu diambil dengan mengucapkan bismillah, ternyata utuh, tidak terkurangi sedikit pun, sehingga suaminya itu yang terkaget-kaget melihat itu, padahal itu sudah diambil beberapa hari yang lalu. Akhirnya kan situ ini karena terdisor itu berujung karomai itu, berujung karomai itu kan situ ini merawasi, bisa-bisa alat diri kita itu. Dan lagi ini istilah jauh analog nyawsi jadinya pun arab ngajinya demikian dan mali dan hakam dan hakam insyaallah bukan hakam insyaallah bukan hakam. Jadi kita bahas bismillah itu seperti itu, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Abdullah bin Ali Muhammad Muhammad mengarah kitab ini dengan bukot kemudian kita mengawalnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.